إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Akhwati fillah, a'azzanallahu an yakun. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya akhlak budi pekerti ada yang sifatnya itu tabiat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang berakhlak dengannya, ada yang sifatnya sesuatu yang perlu diupayakan, perlu diusahakan, dilatih, dibiasakan. Yang mana dari sini muncul suatu pertanyaan, di mana kata beliau rahimallahu taala wa huna mas'alatun, maka di sini ada suatu pertanyaan, wahia yaitu ayyuhuma afdol, mana yang lebih utama antara akhlak budi pekerti yang sifatnya tabiat dengan sesuatu yang perlu diupayakan, diusahakan. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama dari kedua macam tersebut? Beliau mengatakan, rajulun jubila ala khuluqin hamidin wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqi bihi fa ayyuhuma a'la manzilah minal akhar. Seseorang ditabiatkan di atas akhlak yang terpuji, dan seseorang yang dia berjihad, memerangi jiwanya, dirinya, agar supaya memiliki akhlak yang terpuji. Maka mana di antara kedua tersebut yang lebih tinggi manzilahnya, kedudukannya dari yang lainnya? Wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah. Maka kita katakan untuk menjawab terhadap pertanyaan ini, mana yang lebih utama, mana yang lebih tinggi manzilahnya? Kata beliau rahimallahu taala, innahu la syakka anna ar-rajula alladhi jubila 'alal khuluqil hasani akmal min haitsu takhalluquhu takhalluqihi bidzalik aw min haitsu wujudi hadzal khuluqil hasani fi. Sesuatu yang tidaklah diragukan, seseorang yang dia ditabiatkan di atas akhlak yang baik, yang terpuji, yang mulia, lebih sempurna dari sisi ia berakhlak dengan akhlak tersebut, atau dari sisi adanya akhlak yang baik pada dirinya yang menjadi perangai dan tabiatnya, sehingga kapanpun didapatkan orang tersebut, dijumpai orang tersebut, maka dia di atas akhlak yang mulia. Dimanapun, bagaimana kondisinya, maka akan didapatkan, ya, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tidaklah hilang akhlak tersebut dari dirinya. Maka ditinjau dari sisi ini, naam, orang yang memiliki tabiat akhlak yang mulia yang Allah ciptakan dia di atasnya, maka dia lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia dibandingkan seseorang yang dia berakhlak dengan akhlak yang mulia yang merupakan sesuatu yang dia upayakan, usahakan untuk dia memiliki budi pekerti yang demikian tersebut, yang tentunya terkadang ataukah boleh jadi sering dalam suatu keadaan tertentu, di tempat ataukah waktu tertentu, ya, sifat tersebut, akhlak tersebut yang mulia itu hilang pada dirinya. Nah, karena untuk mendatangkan akhlak yang terpuji tersebut, butuh dia untuk upaya keras, kesungguhan. Nah, berbeda dengan yang pertama, yang menjadi tabiatnya, yang Allah ciptakan dia di atasnya. Dimanapun, bagaimana keadaannya, kapanpun, maka akan didapati orang tersebut, ya, di atas akhlak yang mulia. Karena itu menjadi tabiatnya. Oleh karena itu kata beliau rahimallahu taala, li anna la yahtaju ila ana wala ila masyaqqah fi istida'ihi. Karena dia tidak memerlukan untuk upaya yang keras, bersusah payah untuk mendatangkan akhlak yang mulia itu. Naam. Wala yafutuhu fi ba'dil amakin wal mawatin, dan dia tidak akan kehilangan akhlak yang terpuji tersebut pada sebagian tempat ataukah daerah. Id anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un Karena akhlak yang mulia itu yang ada pada dirinya adalah merupakan perangai dan tabiatnya. Fa fi ayyi waqtin talqahu tajiduhu husnal khuluqi. Wa fi ayyi makanin talqahu tajiduhu husnal khuluqi. Wa ala ayyi halin tajiduhu husnal khuluq. Fa huwa min hadhihi an-nahiyah akman bila syak. Maka di waktu manapun engkau mendapati orang tersebut, maka engkau akan menjumpai dia berakhlak yang mulia. Di tempat mana engkau berjumpa dengannya, maka engkau akan mendapati dia ya di atas akhlak yang terpuji. Dalam kondisi apapun engkau akan mendapati orang tersebut na'am di atas akhlak yang mulia. Maka dari sisi ini ya, dia lebih sempurna, dia lebih utama ya, dan itu perkara yang tidak diragukan. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, alladhi yujahidu nafsahu wa yurawwidhuha ala husnil khuluqi. Falasak annau yu'jar ala dhalika min jihati mujahadati nafsihi wa huwa afdal min hadhin jihah. Adapun yang lainnya, yang kedua, yang dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, perlu untuk mujahadah, perjuangan untuk memerangi jiwanya, melatih dan membiasakannya na'am di atas akhlak yang terpuji, yang baik, maka tentunya tidaklah diragukan, dia akan mendapatkan pahala atas mujahadah dirinya ya, dari sisi dia memerangi jiwanya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Dan dia lebih utama dari yang pertama tadi dari sisi ini. Naam, karena adanya mujahadah, perlu perjuangan, perlu bersusah payah. Naam, berbeda dengan yang pertama, tanpa adanya masyaqqah anak ya, untuk mendatangkan akhlak yang mulia itu. Berbeda dengan yang kedua, naam, perlu mujahadah, upaya yang keras. Naam ya, yang tentunya itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Tapi manakala dia mampu ya untuk memerangi jiwanya, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala atas upaya dia, usaha dia, jihad dia. Naam, agar supaya dirinya, jiwanya naam memiliki budi pekerti, akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan mereka orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami, jalan yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan ke dalam jannahnya ya. Mencakup di sini orang yang berjihad yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, mereka ya naam yang melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, meninggalkan negeri yang di situ tidak memungkinkan baginya menjalankan agamanya ke negeri yang memudahkan baginya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hijrah di sini pula. Seseorang itu ya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjihad merangi musuh-musuhnya dari kalangan mereka, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Demikian pula na'am man badala juhdahum fittibai mardotihi. Nah, orang-orang yang senantiasa mereka mengerahkan daya upayanya, seluruh tenaganya agar supaya dia mengikuti perkara-perkara yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan baginya untuk memberikan hidayah, petunjuk jalan sampai kepada na'am keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan manusia, ya, bagaimana mereka dalam menghadapi jiwa dan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat tersebut An-Nazi'at ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Ya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirah, maka jahanam, neraka, itu adalah tempat kembalinya bagi mereka, orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirah. Orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwatnya, jiwanya, ya, sehingga mengantarkan kepada kebinasaan dia, waliyadzubillah. Adapun golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya dan dia bisa menahan jiwanya, ya, mampu menundukkan jiwanya untuk mengikuti syahwatnya, ya, maka surga adalah tempat kembalinya. Nah, jiwa yang senantiasa membelenggu dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ya, maka dia tundukkan, dia kalahkan, dia kuasai, ya, sehingga dia mampu untuk mengarahkan dirinya, jiwanya, untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berjihad, mujahadah, memerangi jiwanya, hawa nafsunya, na'am, yang senantiasa menghalangi dari kebaikan, untuk diarahkan kepada perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Naam, janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu menundukkan jiwanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya orang yang mampu memerangi dirinya, jiwanya, sehingga dia pun memiliki akhlak yang terpuji, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka surga adalah tempat kembalinya. Nah, ya. Surga adalah tempat kembalinya. Kita memahami, kita merasakan, ya, begitu berat jiwa ini ketika dihadapkan kepada perkara kebaikan. Naam. Berat ketika dihadapkan kepada perkara-perkara kebaikan. Tapi sebaliknya ketika dihadapkan jiwa ini kepada, ya, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara-perkara yang buruk, yang jelek, begitu mudahnya untuk mengikutinya. Tapi tatkala itu adalah merupakan perkara kebaikan, begitu sulit, begitu berat. Nah, ya, bagaimana beratnya seseorang untuk bangun di malam hari, qiyamul lail, ya, begitu berat. Nah, tapi di sisi lain begitu mudah untuk bangun di malam hari sekedar untuk, ya, menyaksikan nah pertandingan sepak bola misalnya. Begitu berat untuk membaca beberapa menit, ya, dari ayat suci Al-Qur'an Karim dalam keadaan begitu mudahnya untuk membaca koran-koran majalah yang tidak ada faedahnya berjam-jam lamanya menghabiskan waktunya. Nah, begitu beratnya seorang itu untuk berjalan melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju masjid ke majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan beberapa saat ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Tapi begitu mudahnya, ya, terasa ringan, ya, untuk duduk begitu lamanya sekedar mendengarkan obrolan cerita, ya, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Itulah jiwa. Ya. Naam, terasa sulit ketika dihadapkan kepada perkara kebaikan, begitu mudah ketika dihadapkan kepada perkara-perkara keburukan. Naam, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Ya. Sungguhnya jiwa itu sangat mendorong kepada para keburukan. Nah, ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hujbatul jannah bil makarih. Naam, wa hujbatul naam annaru bisyahwa. Surga itu dihijabi dengan perkara-perkara yang dibenci. Sedangkan neraka dihijabi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat hawa nafsunya. Ya. Maka dari sisi ini mujahadah dirinya untuk memerangi jiwanya sehingga dia memiliki akhlak yang mulia maka lebih utama, ya, dibandingkan yang pertama tadi. Nah, ya. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mujahadah dia, ya, kesungguhan dia mencurahkan tenaganya, nah, supaya dia memiliki akhlak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini dia lebih mulia, lebih utama dibandingkan yang pertama. Lakinnahu min haitsu kamalil khuluqi anqus bikatsirin minar rajulil awwal. Akan tapi kalau ditinjau dari si kesempurnaan akhlak, maka tentunya yang pertama lebih sempurna, ya, yang kedua kurang, ya, bikathir, banyak kekurangannya dibandingkan yang pertama, yang kedua ini. Nah, ya, terkadang, ya, tadi dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu, waktu tertentu, ya, nah, bisa hilang, ya, akhlak yang mulia tersebut. Nah, karena faktor-faktor yang ada. Ya, karena itu bukan tabiatnya. Nah, sehingga dari si kesempurnaan maka tentunya kurang yang kedua ini dibandingkan yang pertama. Fa idza ruziqal insanu khuluqaini jami'an taba'an wa tatabbu'an kana dzalika akmal. Dan apabila seorang itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dua akhlak, ya, dua macam ini semuanya, nah Allah ciptakan dia di atas tabiat akhlak yang terpuji dan dia pun juga mengupayakannya, ya, nah mujahadah untuk semakin berbanyak akhlak yang mulia, karena dzalika akmal, maka tentunya itu semakin sempurna. Wal aqsamu arba'ah, yang mana dalam hal ini manusia terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, man hurima husnul khuluq taba'an wa tatabbu'an, yang diharamkan kedua-duanya dari sisi tabiat, ya, dia tidak mendapatkan dan dia juga tidak mengupayakan dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Naam. Yang kedua, man ya hurima taba'an wala man hurima taba'an la tatabbu'an, yang diharamkan ya memiliki akhlak yang sifatnya tabi'i, tabiat, ya, akan tapi dia berusaha, na'am, untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut dengan mujahadatun nafs. Yang ketiga, man ruziqahu taba'an la tatabbu'an, yang mendapatkan rezeki ya akhlak yang mulia secara tabiat, Allah menciptakan dia di atasnya tapi dia tidak na'am mendapatkan dari sisi tatabbu'an, berupaya untuknya. Yang keempat, man ruziqahu taba'an wa tatabbu'an, yang mendapatkan rezeki kedua-duanya. Kata beliau, wala syakka annal qismar rabi afdal li'annahu jama'a baina taba'i wa tatabbu'i fi husnil khuluq. Dan tidaklah diragukan bahwasanya macam yang keempat itu yang paling utama, yang paling sempurna, karena dia mengumpulkan dua macam akhlak, ya, yang sifatnya tabiat dan sifatnya suatu yang perlu diupayakan, butuh mujahadah dalam perkara akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.